Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi surah li sadri wa yasirri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-layl wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya allamal guyub fala yaputuhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak, syukur alhamdulillah yang ini kita kembali dalam taklim kita masih dalam metode putus sambung, tidak boleh pakai lagu. Kita masih meneruskan juz amma juz ke-30, memasuki surah ke-92 ya, Al-Lail. Ada satu kebahagiaan manakala saya sudah berhasil alhamdulillah melalui radio streaming di internet sudah sukses, dan seminggu ini saya lagi berbahagia, berbunga-bunga sepulang Jumat kemarin. Ternyata bukan hanya suara yang bisa ibu dan bapak nikmati di internet, tapi juga gambar. Makanya nanti boleh dibagi-bagi, ini ada Radio FM Muslim Jakarta dan TV Muslim Jakarta. Betul-betul TV, karena di sana ibu dan bapak bisa belajar, bisa bernostalgia film-film yang dulu. Nanti gambar-gambarnya, lagi baca Yasin, macam-macam, di situ ada semuanya. Ada gambarnya, ada suaranya, termasuk pelajaran tajwidnya. Jadi kalau pelajaran tajwid belum dapat di sini, tinggal dibuka di internet. Di sana dijelaskan bagaimana caranya membaca alif lam qomariyah, alif lam ini dibaca karena ada tanda bacanya, ditunjukin sama saya. Nih, ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Tinggal ngitung huruf ketiga penyebabnya. Satu alif, dua lam. Nah, itu alhamdulillah dibaca karena setelah alif lam ketemu huruf qomariyah yaitu ha. Asyamsu tidak dibaca, kenapa? Di atas lamnya kosong, gak ada apa-apa. Kenapa kosong? Karena penyebabnya huruf ketiga. Asyamsu karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu shin. Itu semuanya dijelaskan. Jadi belajar kita bukan hanya belajar pribadi sendiri 5, 10, 20 orang, tapi insya Allah kedepannya berjuta-juta orang. Karena orang yang di Saudi Arabia, kayak seperti, kalau yang Tris kenal ya, Ibu Burhan. Ibu Burhan itu putra-putrinya ada di Jepang. Dia cucunya semuanya dengerin eyangnya ngaji gitu kan, Masya Allah di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi yang selama ini mimpi, yang awalnya tidak mungkin, alhamdulillah terjadi juga. Semua orang bisa melihat hasil karya kita ini, dan semua orang bisa belajar. Kenapa saya sampaikan ini? Saya sering kali sampaikan, orang yang sudah haji berulang kali, sudah berjilbab, sudah pakai peci, sudah alhamdulillah kayak Pak Tabrani begitu kan, itu memang sunnah seperti itu. Tapi pas baca Qur'annya masih belepotan, mau belajar dengan kita malu, mau belajar dengan siapa malu. Tapi lewat internet itu mereka tidak malu lagi. Ibu dan bapak termasuk alhamdulillah diberikan hidayah, taufik dan hidayah, yang tidak memiliki rasa malu untuk berbuat baik. Ah, ngapain orang berbuat baik kok malu? Orang yang berbuat jahat aja tidak pernah malu dengan orang. Kita berbuat baik, insya Allah. Jadi pelajaran kita ini dinikmati bukan oleh kita, cucu kita, putra kita dan semuanya. Dan nanti putra kita, cucu kita akan menilai, tuh eyang, tuh ayah, tuh bunda, mereka aja masih belajar. Kenapa yang lainnya gak mau belajar begitu kan? Insya Allah ini merupakan satu ajang untuk motivasi, untuk kita bisa selalu bersama. Ibu Lisa lagi di Australia atau lagi di Inggris, kan beliau sering ke luar negeri tuh, bawa laptop, oh kangen sama jamaah, tinggal dibuka. Atau Badita nanti mau tinggal di Kairo, di mana, kita serasa seperti dekat seperti ini. Insya Allah ke depan mungkin nanti bukan hanya alat rekam suara aja, dibawa kameranya. Jadi yang ngaji itu di film gitu ya. Tapi abis di film jangan minta bayaran ya. Usah kata Bu Joko, saya kan sudah di film 1 jam. Mana bayaran? Jangan ya, jangan minta uangnya, jangan. Pahalanya aja lah nanti. Baik. Sebelum kita ke metode putus sambung tanpa lagu, untuk menghangatkan suasana, kita baca doa pembuka yang tadi dilagukan ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zidna tilawatahu al-laili wa atrafanha wa ja'alna hujjata ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafanha dan ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Al-Qur'an kurniakanlah kasih sayang-Mu kepada hamba-hamba. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai imam, cahaya, hidayah dan sumber rahmat bagi kita semuanya, hamba-hamba-Mu ini. Ya Allah, ingatkan hamba bila ada ayat yang hamba lupa mengingatnya. Ajarkan pada hamba-hambamu ini ayat-ayat yang hamba bodoh memahaminya. Karuniakan pada hamba-hamba ini kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik di tengah malam atau tengah hari. Jadikanlah, ya Allah, Al-Quran bagi kami sebagai hujah, ya Rabbal Alamin. Saya berpikir tiap malam itu, ya Allah, semoga apa yang saya kerjakan ini tidak sia-sia. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini Allah memberikan kemudahan untuk orang lain. Dalam artian bisa bermanfaat untuk orang yang tengah belajar. Bayangkan aja kalau ibu dokter ingin belajar bismillah, suruh ke kayu manis susah gitu loh ya. Ini alhamdulillah ya, ajang kita ini kayak kata Eyang, kenapa gak dari dulu? Ya gak tahu ya, ini ketemunya kan belakangan. Baik, surah ke-92 ya. Caranya begini, yang baru datang, jadi kita tidak boleh pakai lagu. Lagu itu hanya untuk terakhir. Pertama sentak sesentak-sentaknya, kedua agar rapuh, ketiga baru lagu. Dan semua ini nanti makanya Ibu tolong ke depan, Ibu Sofia tolong ke depan, Bu Joko tolong ke depan, Bu Marni juga, Ibu Ati, untuk jadi guru. Semuanya jadi guru kok. Hanya maaf yang belum banyak, jangan marah ya Ibu ya. Dulu masih ingat ya, dulu tidak, saya tidak pernah menyuruh ibu untuk baca, tapi sekarang ibu udah alhamdulillah banyak kemajuan kok. Masya Allah ya. Makanya tolong di, kalau sama anaknya, nanti anaknya datang, kalau kamu sayang sama mama sama papa, beliin dong komputer, internet gitu kan. Tapi jangan internetnya yang enggak ya. Di situ sih pilihan ya, hidup itu pilihan. Jadi jangan ngebuka yang enggak macam-macam lah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf untuk yang sudah pinter, harap bersabar, memberikan kesempatan untuk yang belum lancar. Tahu orang, semua orang bilang ini bagus. Jadi untuk yang belum lancar, ini ajang untuk memperlancar. Untuk yang sudah lancar, sudah pintar, ini ajang untuk bisa ngajar. Tapi saya ingatkan selalu, metode ini hanya untuk orang yang terlambat. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang terlambat, usianya seperti kita sudah asar, sudah sebentar lagi maghrib. Untuk anak-anak tidak boleh diajarin hentak-hentak. Hanya boleh diajarin tanpa hentakan. Kenapa? Jawabannya nanti ibu dan bapak tahu. Orang pemula yang terlambat itu yang ada sidah, gak dibaca sidah, yang gak ada diadain, ya itu. Jadi untuk mengkaji, untuk merubah watak mulut, merubah mulut, kalau Joko bilang senam mulut katanya ini, tapi ibadah gitu. Kayak ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu dan bapak bisa menilai, saya sudah segitu kencengnya. Kata Ibu Mutia, kasihan banget ya Ibu Mutia, suami saya mah cari uang gak susah-susah amat. Kata Bu Dokter, sampai hang begitu. Diikutinnya mah pelan ya. Tapi kalau saya ngajarinnya pelan, kesananya pelan lagi. Dan itu ya bisa dinikmati 30 juz ya, dari mulai An-Naba. Di internet itu nanti sudah ada, silahkan buka di situ. Gak punya internet, nanti saya buatkan CD-nya. Kata Bu Sofia, saya mah butuh lagu, nanti saya ambilkan lagunya. Kata Bu, ini saya mah butuh hentak-hentakannya, saya bikin, pisahkan. Insya Allah nanti ya. Nah ini. Atasnya? Samsiah. Ibu udah pinter dong, atas mah. Ya. Nih. Bismillahnya ya. Bis. Bis. Bukan. Bis. Enggak. Bis. Bukan. Bis. Bismillah. Itu ya. Siap jelek ya. Mulutnya. Tapi jangan pernah ibu bilang kalau mulut saya jelek. Kalau ibu bilang mulut saya jelek, ibu menghina Allah. Karena saya ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Dita kalau dengerin sambil praktek atau nanti di luar negeri, ketawa sendiri lucu seperti ini ya. Oh, nanti Mbak Dita akan bilang, Pak Ari itu pinter ya. Ibu bapak-bapak mau aja dibohongin suruh itu. Tapi kan tujuan saya bagus ya. Mana ada yang coba mau di tempat lain, mana ada yang mau disuruh gini-gini. Tapi demi hasil, insya Allah nanti kita lihat hasilnya ya. Nih, ya. Walail ya, gini ya. Ini hentak nih. Kalau nggak hentak nggak ketemu nih Pak Tabrani. Walaili ida. Kenapa ida? Orang Sunda akan bacanya ida. Orang Betawi akan bacanya ija. Orang manapun yang sudah belajar akan ira. Tahu Muammar, ya Ustaz Muammar Zeta itu orang mana? Tegal. Enggak, baca Qurannya enggak Tegal. Atau Nur Asia Jamil dari Palembang. Enggak ro, tetap. Jadi semuanya yang sudah belajar mah terformat ya. Itu. Ya, Banjar. Bukan dari sana, Palembang. Oh. Nah, seperti itu. Semua enggak kelihatan. Ari dari mana? Dari Sukabumi, enggak kelihatan. Mas saya pernah bilang, kalau saya lahir di Sukabumi tapi lawannya di terminal. Jadi agak galak dikit. Pulau Gadung. Walaili idza yasha. Ibu jangan terkesima dengan saya bagusnya itu, jangan. Atuh dia lagi. Walaili idza yaghsha. Wal-layli idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Mau gitu-gitu karena cuma sekali direkam, saya nggak mau ngulang. Ibu juga jangan kelaset. Oh, saya juga nggak mau ngikutin surat itu lagi, di internet tinggal dibuka kan udah gitu. Jadi nanti ganti, jadi setelah bagus mulut tajwidnya bagus, baru nanti kita tadarus ya. Jadi nanti kedepannya nggak gitu lagi, kalau kedepan semuanya sudah bagus kita tajwidnya nanti ya. Wan alif lam apa, alif lam samsiah, kenapa? Karena di atas alif lamnya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena setelah alif lam huruf ketiga penyebabnya, alif lam ketemu nun huruf samsiah. Wan naha hanya matobi'i, kenapa matobi'i? Baris patah dengan alif, ri-nya kosor pendek. Kenapa pendek? Karena pemanjangnya. Ri-nya juga tipis, kenapa tipis? Karena barisnya di bawah ri. Ida, inya kosar da matobi'i, kenapa matobi'i? Huruf berbaris patah dengan alif. Tajalla, lanya mad asli. Apakah tidak akan pinter kalau didengar-dengar? Cuma saya, tolong pekerjaan ini, pekerjaan melelahkan, capek, tolong dihargai. Harganya bukan dengan uang. Tolong kalau ada CD-CD-nya diulang, kalau di internet tolong dibuka ya. Sambil bekerja juga kan nunggu pasien, bisa sebentar tunggu. Kalau sayang sama saya, kalau enggak mah ya sudahlah, anggaplah angin lalu ya. Gitu. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Kalau sudah belajar ini tidak akan ada ibu yang manja tajalla. Tanya Ibu Tris, 2 tahun belajar tajalla, kemana-mana juga bodoh aja. Jadi kalau belajar itu dengan satu guru dulu, satu guru pinter, pindah lagi, pindah. Ini mas satu guru belum, gak akan benar-benar ya. Nah itu. Wa ma ayat ketiga, masih di surah Al-Lail ya, surah ke-92. Wa ma, penekanan ya, jangan wa ma. Wa ma, wa ma khala khala karawal unsa unsa. Yo. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Kalau nanti Bu Dokter ada yang nanya itu kenapa dari kayu manis, enggak tahu kemasukan siapa gitu ya nanti. Orang kan enggak tahu dipikirnya apa, padahal ada, kita punya tujuan ya. Biarin aja. Orang mau ngomong apa yang penting hasil. In Inna sa. Emang harus begitu? Enggak begitu. Kalau udah benar mah. Inna sa. Kan pelan, tapi enggak kedengar kalau yang bagi belajar susah. Inna sa yakum lasyatta. Nah, untuk ketemu itu belajarnya harus maksimal. Inna sa yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Tuh ya, kedengeran kan? Lasyatta. Betul, kalau salah gak usah, ya, gak usah takut, kenceng. Bukan lasyatta, lasyatta. Itu batu yang merah itu batu apa? Batu bata. Bukan batu bata ya. Itu semua. Ini mam, ini coba deh nanti. Ibu-ibu tuh penyakit bapak-bapak wale. Sudah sembuh kan sekarang mah ya, walenya enggak ada lagi. Wale alhamdulillah. Ahnya di ujungnya itu. Nah, ini semuanya. Dadah, bukan dadah, dada. Pada kan muksodah. Nah, itu lain lagi ya. Nah, ini. Ayat yang ke 4. Nah, 4 ya. Perhatikan ya. Jangan enak-enak, nanti harus jadi guru semua ke depan. Gantian. Hah? Kelima. Iya, kelima. Fa'am, gunanya ditahan. Kenapa ma-nya ditahan? Juga ada matobi'i. Fa'am. ya. Nih orang Sunda, pa fa fanta. Fa amma man tawat tako. Fa amma man tawat tako. Nah, alhamdulillah enggak ada haknya. Oh, bisa. Ya orang saya pakai ini tuh. Jadi kedengeran yang salah itu. Kan Bu dokter aja pakai pemeriksaan ke perut itu ke sini. Saya juga ikutan Bu dokter. Bu dokter kan pakai kalau meriksa perut tuh ke situ. Saya pakai tuh. Ya telinga. Ayat ke-6. Wasan wasadaqabil hus hus hus eh hus hus na wasadaqabil hus na. Ibu bisa nilai, hanya belum keluar. Latihannya eh minum air air panas. Ah, hus hus hus. Nah, mulutnya harus berubah. Ingat ya, bahasa Arab, bahasa Inggris lain dengan bahasa Indonesia. Ada jamaah saya di Depok itu, hanya saya mau minum. Mau kemana? Mau ke pasar? Mau beli apa? Beli masam-masam. Ngerti kita? Ngomong bersih-bersih ngerti. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa, makhrajnya harus benar, ya. Yang saya katakan kemarin, lain syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur nikmat Allah akan ditambah. Kalau kufur siksa Allah teramat pedih. Tapi tiba-tiba dia baca lain syakartum. Kalau kamu mabuk, sakaro mabuk, syakartum baru bersyukur, tuh ya. Atau wanhar, wanhar itu berkurban. Kalau wanhar siang hari kan beda. Ini tolong ya, ini. Kalau ingin merubah, nah Pak Ari kan saya juga pengen lihat mulutnya, tapi kadang-kadang kata Ibu Mutia nggak wasa lihat mulutnya begitu. Makanya nanti saya insya Allah ya, sebentar saya bikinkan nanti di YouTube itu, di TV-nya ada nanti. Jadi kalau sekarang suaranya doang, nanti ada gambarnya juga. Jadi nanti saya tinggal begini, nanti tinggal itu ya, tenang aja, insya Allah ya, tidak ada yang sia-sia pekerjaan kita ini, insya Allah mudah-mudahan, amin ya. Ayat ke 6 udah wasaddaqabil husna. Nah, kalau ngajarin anak-anak cukup wasaddaqabil husna. Kok saya bisa bagus berarti ibu memang lidahnya sudah bagus. Ya. Ayat 7. Fasanu yassiruhu hu hu. Ada. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ibu Marni akan sembuh nanti logat Tegalnya ya. Insyaallah. Kalau Ibu Marni kan kalau ini pari-pari suka ngerokok enggak? Pulang naik becak dong, naik becak kan gitu. Nanti insyaallah ya. Fasanu yassiruhu lil yusra ya. Ibu Marni, Ibu Bebek. Bebeknya enggak dibawa-bawa. Bangsa nih banyak angsanya. Ayat 7, ayat 8 sekarang. 8 ya. Wa amma man. Kenapa ditahan? Itu iklab. Ya, ditahan samar tapi. Wa amma man bakhila was tagna. Ibu, bapak boleh dengar. Banyak yang suaranya begini. Wa amamam bahila. Emang ha. Kho. Ya, yeah. Coba dengerin nanti. Yang benar kho di situ. Wa amamam bahi. Bahila was tarna. Banyak bahila ya, nanti latih ya bahila. Wakaz. Kenapa wakaz? Orang yang pemula umumnya wakazaba. Coba dengerin nanti. Wakazaba bukan wakazaba. Latihnya wakaz. wakal zal, bukan wakadaba, bukan wakajaba, wakal, wakalaba bil husna. Wakazaba bil husna. Pasanu yasiruhu lil usain, lil us, lil usro. Pasanu yasiruhu lil usro. Wama, kenapa wama? Takutnya wama, wama. Latihannya gitu ya, tekanannya. Wama yuni anhuma anhuma luhu idza taradda. Wama yuni anhuma luhu idza taradda. Semoga Allah memaafkan masih banyak yang baca wama yuge. Ya, jadi guru, guru, guru, ya g-nya jadi gara g, ya, ya, g-nya ada r-nya, ya, jangan yuge, ya, jangan kayak seorang Sunda sudah sholat maghrib belum maghrib, atau orang atau bumer nih, dada sholat maghrib, maghrib g-nya jadi h, ya, jangan. Mag, mag ya. Wa ma yughni anhuma luhu idza taradda. Taradda. Kenapa ditaradda? Banyak orang baca taradda, ada haknya. Taradda. Da. Dada. Jangan dadah ya. Ayat 12. Inna 'alai inna 'alaina lal huda. Inna 'alaina lal huda. Wa inna lana. Kayak ceramah kan begitu. Ya. Wa inna lana. Bukan wa inna lana. Kalau enggak percaya iris telinga saya. Yang baca yang belum biasa akan baca wa inna lana. Sudah? Wa inna lana. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya. Wa inna lana. Tetap Ifa ditahan. Fa'azar tukum narat talazza. Lihat mulutnya. Talazza. Talazza. Ya. Tapi jangan deket-deket ya. Talazza. Deket-deket ter. Haya. Jangan makan pete kalau ngaji begini nih. Yuk bareng. Fa'azar. Sod la yas la ha la yas la ha, jangan tertukar ya, la yas la ha, hanya ada alis, la yas la ha illal illal ashqa. Iya kan matobi koknya, piye toh, jadi itu namanya ya maksturoh, bagus ya, jadi bertanya kan, kok dipanjangin kan pendek, kan ada ya, ya-nya itu sama seperti alif, ya pengganti alif di situ ya. Nah, saya ulangin lagi ya, supaya konsen. La yos la ha illal illal ashko. Yuk. La yos la Ashqa. Ashqa. nya ka, ro nya jadi ra. Hei. Roro. Dia rara. Roro. Coba bilang. Roro. Mulutnya roro. Roro. Ah gitu. Roro. Ya. Ha itu kan ada ya. Ya, ini sama. Iya maksud. Namanya ya maksurah. Ya pengganti alif. Ya. Kayak wadduha sama. Ya. Bukan. Ya maksurah. Kenapa? Bukan di ropa. Iya, ropaknya dengan ini mansubnya dengan patah. Iya. Asko. Kalau patah kan ya, sama juga di sini. Panjang juga. Ya. Oh, ya, persis sama. Sama ini di sini juga. Ya maksurah juga ilal asko. Kayak huda. Kan dianya enggak berdiri. Huda itu. Ya. Ya. Ya. Yang pertama juga ada tuh, ada alisnya tuh. Walaili da yasha kan? Ada tuh pakai alisnya ya. Dia tapi itu juga sama itu ya. Sama juga panjang di sini. Kita lihat ya. Sama sama. Kita teruskan. Ayat 16. Alladzi ya. Alladzi. Itu ya. Jadi kalau untuk ngecek itu nanti dengerin murattal. Sama ya, murattal nanti. Alladzi alladzi kallaba wa tawalla. Alladzi kallaba wa tawalla. Itu ya. Wasayujan wasayujan nabuhal at hamas at ko. Ya. Wasayujannahuhal asko. Kenapa yang enggak pakai alif? Karena ini alif wasol di itu ada wakofla tuh. Jadi kalau disambung ini wasayujannahuhal asko ladi itu karena ada wakofla ya. Kalau yang atas itu ya dihentikan karena setelah itu ada wau, enggak mungkin disambung gitu ya. Itu nanti itu namanya ya maksurah. Saya ulang. Ayat 17. Wasayujan wasayujan. Kenapa ditahan? Gunnah. Wasayujan nabuha nabuha. Wasayujan nabuhal atko. Wasayujan nabuhal. Atko hamas ya. Atko. Ayat 18. Nah, kalau pakai lagu begitu, tapi kalau belum pakai lagu jangan itu. Alladzi alladzi yu. Kenapa yu? Banyak orang nanti yu. Tapi kalau sudah biasa pakai lagu nih lihat. Alladzi yu alladzi yu'ti. Kan enggak ada itunya ya. Tapi itu untuk pemula susah. Akan membacanya untuk pemula. Alladzi yuti. Gitu. Buktikan. Kalau gak percaya. Buktikan nanti ibu dan bapak jadi guru. Nanti lihat orang-orang yang baru belajar. Itu ya. Jadi latihannya seperti diteken. Alladzi. Alladzi. Alladzi yuti. Yuti. Malahu. Yatazakka. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wama li ahadin indahu. Mari sila kosiro. Indahu kok gitu amat kan latihan min ni'mati tuja za susah nih tuja za bukan tunjang ya tuja za keras terus rapuh tuja za itu banyak orang tuja banyak baca yuk. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tuh Wajza. Di sini mah ada pintar. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah. Kabarnya aja lagi di Australia, lagi di mana. Kirimannya sampai, anak yatim terima kasih katanya. Nih TV-nya nih. Saya punya TV, punya radio. Nih, hebat enggak? Tapi di internet sama aja kok, enggak ada bedanya. Enggak putus-putus kalau untuk suara, enggak putus-putus. Kalau untuk gambar di-download, mungkin diambil dulu. Ya Allah ya. Punya teknologi itu jangan dipakai maksiat, pakai belajar, pakai ngaji. Ayat ke 20 nih ya. Ilab. Kok begitu ya? Karena nyambung. Banyak orang yang baca terpesona di situ ilab. Enggak, pendek. Kayak Ibu Yuli yang Judas nih baru datang. Bu Yuli kemana? Ngaji. Di mana? Di Depok. Ada siapa? Ada Bu RW. Ada Bu Joko. Oh gitu. Lagi marah. Dia lagi marah, kesel. Karena mau pergi ke sini di ini sama bapak-bapak. Jangan ganggu waktu saya teh ya. Ini gadis kita diganggu terus nih. Ilab. Ilab. Tiro. Ingat ya, rumusnya ya. Kalau tinggi kayak anjing galong, gitu ya. Jadi enak di latihan suaranya. Rubah nanti bagus. Ilab. Tiro. Awaj. Wajhi. Wajhi rabbihil. Bukan la kelahiran ya. Illa bi rabbihi a'la. Wala sau. Jangan wala sau. Wala sau. Wala sau fayar bo. Wala sau fayar bo. Gini lihat mulutnya. Wala saufa. Wala saufa yarbo. Wala saufa yarbo. Do. Yang giter ya. Do. Gak apa-apa. Ingat ya, pahalanya udah dicatat sana di atas. Rekamannya sudah ada di internet. Sepanjang masa dunia ini ada. Jadi Mbak Adita itu di arsip itu, Mbak Adita juga boleh itu nyimpen arsip kedokteran, arsip simpen di sana semuanya. Jadi kita mau kemana tinggal buka aja di arsip yang tadi. Sok gurunya ganti. Kalau yang gurunya mah terserah mau kenceng kayak itu kan pertama doang. Suaranya habis-habis ini udah 2 minggu ini begini. Ya, Bu Joko maju. Jadi guru ganti. Ayo. Jadi semuanya ngajinya tidak ada ngobrol, tidak ada yang sia-sia, tidak ada waktu yang terluang. Karena semua baca. Walaupun maaf mungkin ada beberapa yang belum jadi guru. Semuanya akan jadi guru. Bu Yani juga akan jadi guru. Tapi tetap nanti dikasih kesempatan baca. A'udzu billahi minas syaitan. Oh, kan saya sinnya. Minas syaitanir rajim. Ya. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli iza yaghsha. Wallayli iza yaghsha. Wannahari iza tajalla. Wannahari iza tajalla. Oh, ingat, untuk ibu-ibu enggak usah seperti saya tadi ya. Udah, ya enggak usah. Kan memang enggak. Kan kenyataannya enggak. Enggak. Tapi makhrajnya akan keluar. Ya. Sekarang bu, kelas Bu Joko sudah enggak usah lagi. Ya, terus. Ayat yang ke 3. Silakan. Wama khot. Wama kan begitu. Wama. Ini sebetulnya bukan belajaran aneh. Kalau ceramah kan gitu. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau ustaznya Ratungang. Jadi yuk, semangat ya. Atau lagi berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Gitu kan? Iya, baca kok. Ayat apa? Wama khalaqan. Ah, wahnya mana? Wama udah tadi. Enggak kedengeran kan? Ma. Wama. Jadi kalau mau mau agak pelan begini lihat. Belajar artikulasi ya, Bu. Nih. Wama wama khalaqal dzakara wal unsa. Eh, baca dulu. Wama khalaqal dzakara wal unsa. Ya. Wama khalaqal dzakara wal unsa. Apa yang aku buat? Kok-nya nih, Pak, Bu. Pak. Wama khalaqal unsa, gitu ya. Coba bujuk kau lagi. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Dzakara pendek. Wa ma khalaqal dzakara wal. Coba, wa ma khalaqal. Wa ma khalaqal. Khalaqal. Khalaqal. Masuk ke zal. Wa ma khalaqal. Kholakot Jakaro Jakarowal. Kholakot Jakaro Jakarowal. Jakarowal. Jakarowal unsa. Paham maksud saya? Ini adalah melatih lidah supaya cepat. Iya, kalau ustazah mah gak usah latihan juga udah pinter. Tapi nanti untuk ngajarin kalau ketemu seperti bapak begini harus cepat. Jadi latihannya gini. Nih ya. Jadi latihannya diginikan, Bu. Bu, ngelatihnya nih. Nih. Wam, mulut lihat. Wama, wama, kholakol, zakarowal, zakarowal, unsa. Wama, kholakol, kholakol, kholakol, zakarowal, unsa. Alhamdulillah, begitu tuh. Itu susah. Percaya sama saya? Pesen guru. Inna sya'yakum la syatta. Inna sya'yakum la syatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasu Fasu Pasuti Fasanuyas Fasanuyas F Fa kan? Fa Fasanuyas F Iya F Fa Fa Fa Sampai ngecret Fa Fasanuyas Fa kan lagi latihan ya. Fasanuyas, enggak usah jentak-jentak ibu mah. Itu mah milik saya. Fasanuyas siruhulil. Ya, fasanuyas. Fasanuyas siruhulil yusra. Ya. Fasanuyas siruhulil yusra. Wa amma man bakhila bakhil wa amma man bakhila wastagna wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra fasanuyassiruhu lil usra. Bujoko, bujoko, bujoko. Fanya jadi fasanuyassiruhu lil usra. Fanya jadi kosar. Fasanya jadi kosar. Lunya jadi kosar. Fasanuyas lu double aja. Fasanuyassiru ru-nya jadi kosar. Ru-nya jadi kosar ya. Kosar ya ru-nya. Terus ini tafkhim. Kenapa tebal? Tafkhim. Karena barisnya di atas. Fasanu yasirhu, hu-nya jadi domah. Semua juga tahu domahnya terbalik. Masilah. Baris berdiri adanya di alif mad. Baris berdiri adanya di alif. Cetakan Indonesia ada mad. Mad badal. Baris berdiri adanya di hadomir. Masilah kosiroh. Baris berdiri selain di alif dan di hadomir. Mad asli. Masilah kosiroh ketemu alif. Masilah towilah. Akan paham nanti ya. Tenang aja, tenang ya. Yang penting mulutnya dulu dipermak. Jangan lemis, lepis aja yang dipermak. Mulut dipermak. Ibu bapak mau bangun 10 tingkat. Orang tingkat satunya gak beres, mau di tingkat 2, tingkat 3 ya roboh. Usapi, ganti. Terusin. Lagi galak ceritanya. Ah. Lagi galak ceritanya. Biar pinter semuanya. Ayat keberapa? 11. Yuk. Wama. Wama. Wama. Wama yugni anhu maluhu iza taradda. Wama yugni anhu maluhu iza taradda. Inna. Jangan pakai lagu. Inna. Jangan pakai lagu. Inna. Inna alaina. Ini untuk ibu mak, untuk ibu gak ada artinya. Tapi untuk yang belajar, Allahu Akbar. Nih lihat. Inna alaina lal lal huda. Kan gak usah kenceng kan? Inna al Inna alaina lal huda. Ya. Inna alaina lal huda. Wa inna lana. Wa inna lana. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Lagunya bukan ke sana. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ayo Bu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Di sini kayak gampang ya untuk kita mah. Tapi nanti orang kacang baca wale wale ula gitu, coba deh. Alnya jadi e. Kenapa? Dan enggak pernah dibenerin itu. Terus fa anzartukum narantalazza. Fa anzartukum narantalazza. La yas la gini nyimit la yas la yas la yas la illal ashqa. La yas la illal ashqa. Alladzi kazzaba wa tawalla. Alladzi kazzaba wa tawalla. Wa sayujannabu. Gini. Wa sayujan. Wa sayujannabu. Jadi gini Bu. Bukan hanya mulut ya. Gerak juga ikut. Nih. Wasayujannabuhal at ko. Kan kalau baca enggak gitu, kalau udah pakai lagu kan wasayujannabuhal at ko, enggak kelihatan kan, coba pakai lagu, coba sendiri pakai lagu wasa aja, pakai lagu. coba wasayujannabuhal. Lagunya gak kemana-mana kan? Karena gak dilihat tadi. Cengkok tadi nih. Wasayujannabuhal atqa. Coba lagi. Coba. Wasayujannabuhal atqa. Ya, jadi lagunya itu ditetek ya. Jadi latihan netek itu wasayujannabuhal atqa. Coba sendiri. Wasayu. Jangan pakai lagu. Wasayujannabuhal atqa. Yuk bareng. Bukan as ya, at ko. Terusin. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin. Nih. Wa ma li ahadin ain indahu min ni'matin tujza. Coba Bu Sophie ulang. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Illa btigha wajhi rabbihil a'la. Illa btigha wajhi rabbihil a'la. Walasawfa yardha. Bukan. Terakhir. Walasawfa yardha. Wala saufa yardha. Yuk. Wala saufa yardha. Dari awal ya. Percaya ya. Pengulangan-pengulangan. Ibu bilang capek, ibu jenuh. Saya juga lebih capek lagi dari teriak. Tapi kan gitu, untuk hasil. Dan ini hanya untuk sekali-sekali-sekali. Setelah nanti jujama beres, selesai, ditajwidkan. Setelah ditajwidkan, kembali ke surat dulu lagi. Karena surat-surat panjang kita praktekan begini gak bisa, susah. Bu Joko mohon maaf, jadi jangan ada alasan ke rumah sakit lagi. Suaminya supaya senang mau ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili iza yang lagi walaili idza yaghsha. Walaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wa taqa. Fa'amma man a'ta wa taqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhi. Gini. Wa amma man. Lihat mulutnya. Wa amma man. Bunyi M tapi bidengin. Wa. Banyak orang yang salah di kampung saya itu wa amma mam. M doang tapi enggak ada samarnya. Bindeng ipasawi ya sama seperti ipasawi kan itu. Ipasawi nun mati ketemu nun mati tetanun ketemu pas sama juga ya. Itu. Wa amman. Jadi tangkap aja enggak apa-apa tapi dibindengin. Wa am tapi sebetulnya enggak usah gitu. Wa amman. Ya gitu. Wa amman dakhila. Tuh ya. Wa am. Wa amman. Kedengarannya man. Jadi ininya kayak air air dengan minyaknya masih misah. Ini jangan jangan misah. Wa amman. Nyambung. Wa amman. Wa. Wa amman bakhila wastagna. Wa amman bakhila wastagna. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Fa sanuyassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya udah sampai situ. Tamu kehormatan nih yang punya cucu. Kasih Bu Purwati. Bu Purwati teruskan ayat yang ke 11. Wa ma yughni. Tolong mic-nya di Jepang. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ayat ke 11 Ibu tolong. Wa mayuni wa mayuni anhu maluhu idza taradda. Ya. Wa mayuni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza. Zo. Fa anzartukum naran talazza. Fa anzartukum naran talazza. La yasla. La yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kazzaba wa kazzaba. Alladhi kazzaba wa tawalla. Alladhi kazzaba wa tawalla. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa mali ahadin. Wa mali ahadin. Bersih. Wa mali aha eha. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. ibtigha awajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha awajhi rabbihil a'la. Wala saufa yardha. Wala saufa. Wala saufa yardha. Wala saufa yardha. Enggak pakai lagu. Semua orang setelah metode ini tanya Ibu Tris, penuh di sana juga penuh. Alhamdulillah ya. Padahal radionya enggak ada kita. Tapi insyaallah dengan radio internet, TV internet akan lebih banyak lagi. Yuk Ustazah Khairiyah. Nursiyah. Nursiyah kan isinya Firaun nama? Nur Asiyah, ini Nursiyah. Ya, ini gue. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Kayaknya gini, ya. Nah ini ya. Udah ustazah loh. Coba pakai lagu. Ini percaya enggak percaya ya? Ini kalau sekali ngaji 500 mah kecil. Bukan dia enggak minta kok, enggak. Jadi kalau yang nikahin ini diamplopin, kadang-kadang amplopnya dibuang sama dia. Iya, dalamnya diambil. Masyaallah coba ya. Coba lagu coba ini, dengerin lagunya. Dia ustazah kok. Walaili idza yaghsha. Lagu ya. DG-nya belum ketemu gitu. Ya. Tapi kalau lagi kawinan salah. Bu, bukan ya, ge. Ya. Oh, itu mengurangi ini orang gitu ya. Kita biarin aja. Ini mah sudah bagus. Kemarin ada yang nikahan bacaannya benar-benar aduh. Bu, nih. Walaili idza yaghsha. Ya. Jadi guru. Golap. Ya. Walaili idza yaghsha. Ya. Suruh susah. Susah. Ya. Terus ya sya gitu kan? Latihan ya, ngelatih. Kalau udah bagus enggak usah. Walaili idza yaghsha. Udah bagus enggak gitu nih? Walaili idza yaghsha. Bukan dikit aja. Yasha. Tapi ngelatihnya gitu lagi. Walaili idza yaghsha. Ya deh sama temen. Iya. Ya, bareng. Bareng. 1, 2, 3. Walaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Wa ma khalaqal dzakara sa'yakum la syatta. Inna sa'yakum la syatta. Fa amma man Idhar lupa ya lagi. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Pasanu yassiruhu lil yusra. Lil. Ulang. Pasanu yassiruhu lil yusra. Pasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma mam bakhila. Wa amma mam bakhila was. Dia mah. Pas siapa? Pak Bang. Pak Bambang. Pak Bang Bang, Pak Bambang. Wa amman man. Ya. Ayo lagi coba lagi. Baiknya. Wa amman bakhila wastagna. Kayaknya, kayaknya gitu. Tagna. Ya. Wa amman bakhila wastagna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Bu guru, bu gurunya Bu dokter, coba. Bu dokter bisa ngajar. Ini untuk ngajar ya, Bu. Metode pakai mic ini untuk metode pemberanian. Ibu di kampung suruh mimpin, suruh pegang mic lagi. Kalau udah biasa begini, udah biasa. Ayat ke-11. Ya, 11 ya? Wama. Ini Bu Dokter Lisa, nanti anaknya sekalian. Biar nanti dengerin di internetnya, semangat. Ini suruh buka internet, iya, tapi lupa terus dah. Dan memang tidak ada artinya dengerin ngaji mah apa ininya. Tapi insya Allah pahalanya ya. Tapi kalau sudah mulai enak, oh Masya Allah. Jadi nanti lagi praktek, lagi apa, dengerin. Kalau... Yang jadi masalahnya, dia gak suka tuh dengerin suara saya. Tapi kalau dengerin suara sendiri, di mana mana pasti suka. Pasti, begitu. Ya. Iya. Eh, dokter. Ayat 11, Bu Dokter. Wama yugni. Wama yugni. Yugni. Wama yugni anhu maluhu. An. Wama yughni anhu maluhu idza taradda. Yughni anhu maluhu idza taradda. Direm Bu. Taradda. Bu, sepeda. Sepeda. Nah, kan sepeda, ini latihannya sepeda. Ya, taro. Dadah. Nah, itu ada haknya. Taro. Nah, Bu, Pak, Bapak suka ngeronda, enggak ngeronda. Ngeronda. Taroda. Nah, gitu ya. Taroda ya. Ada haknya kan, enggak berasa kan? Kalau enggak gini, enggak akan berasa. Semua, kadang-kadang ini mah mending, alhamdulillah kan mau datang ya. Itu ya di masjid itu merasa diri sombong, merasa diri udah pinter. Pas baca belepotan, malu dia. Di sini sudah alhamdulillah, kelas kita sudah alhamdulillah. Jujur aja, saya gak di depan, gak di belakang. Orang Depok saya bilang bagus. Tanya tuh yang sakit. Ya, bagus di sini saya termasuk. Ini. Jadi metode ini adalah untuk ngajarin tempat lain. Jadi saya bilang sama ibu-ibu di pesantren. Ibu-ibu yang teriak saya yang dapat uang. Percaya gak? Direkam, disidiin, banyak yang mau beli. Suaranya kan suara semua orang. Kalau suara saya, apa ya? Nah, ini nih. Eh terusin. Ayat ke 12. Inna 'alaina lal-huda. Emang antek. Inna 'alaina. Inna 'alaina. Biar enggak ngantuk. Ayo lagi. Inna 'alaina. Alaina lal huda. Bagus. Inna alaina lal huda. Wa inna lana la. Wa inna lana. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ula. Lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, bagus. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Dar. Fa'an. Fa'angdartukum narontal. Narontal azza. Fa'angdartukum narontal azza. di sini latihannya yang penting eng aja dulu karena ini pen pemula. Nanti ihfa ada yang abad ausat akrob nanti lain itu mah kelasnya udah. Pokoknya sekarang bindeng aja dulu. Nanti diperbaharui belakangan. Yuk. La yas. La yas laha. Ada berdiri. La yas laha. La yas laha. La yas. La yas laha. La yas. La yas laha illal ashqa. La yas laha illal ashqa. Alladhi kadzdzaba wa kadzdzaba. Kadzdzaba Sunda. Kadzdzaba. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Watawallah, watawallah, watawallah. Lala. Lagi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wasayu jannabuhal atqa. Wasayu jannabuhal atqa. Alladhi tu yuk alladhi yu'ti malahu tazak ulang alladhi tu'ti titik di bawah sering ketekan grogi ada bumut ya iya alladhi yu'ti malahu yatazakka alladhi yu'ti wa ma li ahadin wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batira illa batiga awajhi rabbihil a'la illa batiga awajhi rabbihil a'la a'la la a'la a'la la la la la la a'la a'la a'la apa-apa salahnya ada hanya a'la nah, nanti dengerin ya di internet aja ya gak apa-apa proses semua proses itulah alasan kenapa ibu harus ngaji kan selama ini kita merasa pinter ustazah udah ngajar udah. Justru kita semua ilmu wa ma utitu minal ilmi illa qalila semua orang dikasih ilmunya sedikit saya aja tadi kan bahasa Inggrisnya belepotan begitu semua itu semua jadi tidak ada yang sempurna hidup ini ya yang sempurna hanya Allah Rasul sempurna karena selalu dibimbing oleh Allah gitu ya enggak apa-apa wala saufa wala saufa yardha wala saufa yardha. Jadi kayak dokter aja ya lihat penyakit saya lihat boh cakut cakut doh doh besok aku nggak mau datang aja dah ayo jadi apa biar tidak jenuh dulu saya kasih lagu dulu ya biar tidak jenuh bayangin dari awal mulai datang sebetulnya kalau datangnya pada cepat mah dari awal datangnya pada terlambat saya dari jam 11:30 sudah datang tanya Bu Sofia tuh tadi saya pikir murid baru saya lihat kan wajahnya lain dari pinggir siapa murid baru kata Bu Kokom tanya Bu Sofia ya lagu dulu ya nanti Bu terusin semua asar sholat yang belum kebagian jangan boleh pulang kalau belum kebagian walaupun 1-2 ayat harus kebagian ya harus kebagian semuanya lagu dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tinggi sengaja ya. Saya juga enggak kuat tinggi. Pusing di sini otak. Tapi ngelatih. Karena kalau enggak tinggi kurang ini kalau gini. Di ibu susah malahan ngikutin. Kalau bapak maaf ya, karena kita banyaknya ibu-ibu. Tapi bapak-bapak bisa kok nanti lah. Jangan dia syah ya. Dua minggu ada latihan. Tapi gak apa-apa ya. Saya puas kalau ibu juga puas. Bapak puas mau ngulang-ngulang. Kalaupun minimal gak punya internet, gak punya CD, ulangi yang gaya tadi ya. Tolong. Putus sambung. Yang inna nih lihat in boleh ngegelik ya, ngegelik tapi segera inna sayakum lasyatta inna sayakum lasyatta. Alhamdulillah secara umum sudah pada bagus semua ya. Saya juga tidak makhraj tidak bisa kena ya kalau tinggi agak sedikit kurang jelas. Tapi kalau gini fa amma man arpo tuh kena ya. Arpo wattaqo. Kenapa harus tinggi? Saya ngelatih seperti Ibu Sofia, Ibu Sofia lagunya bebas. Jadi jangan gini. Dia masih gini. Wa amma dari fa ya. Jadi dia masih ngegitu. Fa'amman. Jadi sumbangnya itu enggak kuat tinggi terus. Fa'amman arta wattaqa. Fa'amman arta wattaqa. Wasaddaqa bilhusna. Padahal udah berusaha bilhus gitu, tapi tetap aja bilhusna. Hanya agak-agak desah gitu ya, ibu. Saya ini suara untuk ibu, untuk bapak mak, untuk bapak cukup gini. Wasaddaqum bilhusna. Bapak, tapi kan saya harus menyesuaikan ibu supaya suaranya jangan lagi sumbang. Wasaddaqum bilhusna. Wasaddaqum bilhusna. Fasanuyassiruhu lil'usra. Fasanuyassiruhu lil'usra. sampai mana terus, Sa? 13 sekarang. 13, Sa. Jangan pakai lagu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Bukan gini. Tadi kan saya dibilang saya balas nih. Iya. Balas positif. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ula. Ula. Iya, bareng. Lagi. Wa inna lana lal akhiro akhiro tawal ula. Yuk bareng. Wa inna lana lal akhiro tawal ula. Bentar, ke lagu ya. Wa Bu Dokter Dita, nanti calonnya siapa? Mas siapa namanya? Mas Rendra. Mas Rendra, dengerin suara aku bagus loh, gitu ya nanti. Lesin, ya, ya, lesin. Faang, lagi. Faang, ya. Faang. Faang zartukum naron. Naron. Naron. Gini. Narong. Narong. Talazzo. Talazzo. Ya, bareng. Antartukum narong talazzo. Saya tahu sudah capek, tapi tetap semangat. Semangat, tetap semangat. Ba fa fa antartukum narong talazzo. Saya tidak pernah mau mengatakan kalau ibu alasan saya tidak bisa. Bagaimana Berta itu pelatih vokal yang bukan artis bisa jadi artis, bisa suaranya bagus. Saya lebih lagi bisa ibadah lagi ini. Terus jangan pakai lagu. La yas la ha. La yas la yas la ha. La yas la yas la yas la ha illal ashqa. Ya. La yas la ha illal ashqa. Saya pakai lagi ya. La allazi kazzaba wa tawalla. Allazi kazzaba wa tawalla. Allazi kazzaba wa tawalla. Allazi wasayujan nabu wasayujan nabu hal wasayujan nabu hal akko wasayujan nabu hal akko wasayujan wasayujan nabu hal wasayujan nabuhal atqa. Jangan Atko ya. Wasayu jannabuhal atko. Terus alladzi. Allazi. Allazi yu timalahu yatazakka. Ya. Allazi yu timalahu yatazakka. Ka. Min ni'matin tujza ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Enggak dulu nanti. Illa. Illa betiqo. Tiqo. Vertigo. Ko. Ko. Illal. Illa. Illa betiqo. Awajihi rabbihil a'la. Illal betiqo. Klik ya alis siap alis gitu. Illa bintiwa awajhi rabbihil a'la. Illa bintiwa awajhi rabbihil a'la. Ya Bu Sofia, Bu Sofia itu belum berani. Jadi kalau dia illa bintiwa itu yang bikin sumbang. Jadi kalau dia tinggi-tinggi terus. Nah, tanya Eyang, apakah saya sekuat setinggi ini? Enggak. Setelah seminggu dua minggu ini saya latihan, ternyata kuat. Walaupun awalnya saya pusing ke kepala, sekarang sudah enggak pusing, cuman suara aja habis karena setiap hari begini terus. Tadi malam juga sampai jam 10 malam begini ya, ngajar di masjid itu. Wala saufa. Hey, lihat. Lihat. Saya lihat. Wala saufa. Wala saufa yarba. Wala saufa yardha. Yardha. Lagi, wala saufa. Wala saufa yardha. Ketinggalan. Wala saufa yardha. Wala saufa yardha. Dha. Kan panjang. Ya, coba bareng. Wala saufa yardha. Dha. Lotot. Dha. Wala saufa yardha. Saya berharap tidak pernah bosan ya begini terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili. Walaili iza yagsa. Yagsa. Ya, barang. Walaili iza yagsa. Wanha. Wanha. Wanha. M-nya dibaca lagi. Wanhar. Wanha. Wanha. Wanha. Ngajar sampai begitu-begitu. wan nahari izatal hari da wan nahari izatazza tazalla jakarta tajalla tajalla tajalla wan nahari iza tajalla. Mulut saya kan enggak ini, lihat mulut ini. Coba. Wan nahari. Wan nahari iza iza tajalla. Tajalla. Jakarta, tajalla. Tajalla. Ya, bareng. Wan nahari iza tajalla. Ibu dulu. Lihat mulut jadi itu. Ya. Wan nahari. Wama halakoz, wama halakoz zakara wal unsa, wama halakoz ta halakoz, bukan halakoz, halakol, halakol, halakol, halakol, zakara, zakara, wal unsa, unsa, wal unsa, wal Wal-unsa Wal-unsa Wal-unsa Wa-ma-khala-kos-ta-ra Wal-unsa Ya udah aja Inna sya'yakum la syatta Inna sya' Inna sya'yakum la syatta La syatta Ya bareng Inna sya'yakum la syatta Fa amma man Fa amma man a'ta Fa amma man a'ta Berapa kali gitu? Fa amma Fa amma man a'ta Wattaqa Fa amma man a'ta Wattaqo Fa amma man atto wattaqo Wattaqo Ini kalau dilatih begini, enggak kak ya Sama, Ustaz itu enggak Jadi kita ingin mancing bersama gitu loh Wasoddaq Wasoddaq bil husna Wasoddaq bil husna Wasoddaq bil husna Fasanu yassiruhu lil yusra Fasanu yassiruhu Fasanu yassiruhu Fasanu yassiruhu lil yusra Fasanu yassiruhu lil yusra Wa amma man bakhila wastagna Jangan ada e-nya Wa amma man bakhila wastagna Wastagna Wa amma man bakhila wastagna Tagna Wa amma man bakhila Bakhila wastagna Bahila was tagna Tagna ya, nanti lama-lama jangan merasa dimarahin ya Bukan dimarahin orangnya, dimarahin Ya bareng Wa amma mam bahila was tagna Wa kazzababil husna Jangan kotor, Wa kazzaba bil husna. Husna. Ya, terima kasih. Ganti. Oh iya, bareng-bareng dulu. Ya, bareng. Wa kazzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya. Fasanu yassiruhu lil usra. Kok suaranya kayak orang sudah? Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Bareng. Fasanu yassiruhu lil usra. Jangan roh ya. Roh. Lihat. Roro. Roro. Roro. Roro. Roro. Roro. Roro. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Masih ada khas sedikit tapi ya. Ya, bareng. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum. Fa anzartukum naran talazza. Ashko. Alladhi kazzaba wa tawalla. Alladhi kazzaba wa tawalla. Alladhi kazzaba wa tawalla. Wa sayujannab. Wa sayujannabuhal atsqa. Wa sayujannabuhal atsqa. Wa sayujannabuhal atsqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti timalahu yatazakka. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa mali ahadin in wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Tujza. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Tujza. Tak kan? Ya. Tujza. Tujza. Iyalah. Ya. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya, ya. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha awajhi rabbihil a'la illa btigha awajhi rabbihil a'la illa btigha awajhi rabbihil a'la wala saufa yardha. Hei, kurang. Itu bagus. Ibu makhrajnya bagus nih. Wala saufa yardha. Kan ujung. Do. Kalau tadi kan turun kan? Wala saufa yardha. Ah, turun. Iya, turun. Iya, tadi enggak turun. Lagi coba. Ah. Ayo, lagi. Wala saufa yardha. Ya, balik. Ya. Wala saufa yardha. Do. Wala saufa yardha. Wala saufa yardha. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha. Ya, ya. Wallayli idza yaghsha. Ya. Yaghsha. Wallayli idza yaghsha. Ya, yaghsha. Wannahari idza tajalla. Wannahari idza tazalla tajalla wa ma khalaqad dakal wa ma khalaqad dzakara wal unsa wa ma khalaqal khalaqal khalaqad dzakara zakara wal unsa inna sa'yakum lasat syin besar lasatta inna inna sya'ya kecil inna sa'yakum lasatta inna inna sya inna sya'ya inna sya inna sya inna sya inna sya inna sya yakum inna sya yakum lasyatta lasyatta lasyatta lasyatta lasyatta fa amma man fa amma fa amma man attawattaqa amma man a'ta wattaqo wasaddaqo itu mah sarinya wasaddaqo bil husna wasaddaqo bil husna fasanu yassiruhu lil yusra fasanu fasanu yassiruhu lil yusra fasanu yassiruhu siruhu fasanu yassiruhu fasa fasanu yas Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila. Bakhila was. Wa amma man bakhila was. Gini. Wa amma bakhila. Wa amma. Wa amma man bakhila was tak. Nah. Wa amma man. Wa amma. Wa amma man. Wa amma. Wa amma. Bakhila was tagna. Tagna. Wa kazzaba bi. Wa kazzaba bi. Wa kazzaba bil husna. Wa kaz. Wa kazzaba. Wa kazzaba. Wa kazzaba bil husna. Fasanu. Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu. Fasanu yassiruhu lil usra. Usra. Usra. Wa ma yughni anhuma luhu iza taradda. Ma yughni anhuma luhu iza. Ija, iza. Iza. Iza. Iza. Taradda. Inna alayna lal huda. Alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna lana lal akhirata wal akhi. Lal akhirata wal ula. Wa anzartukum naran talazzo. Fa'anjartukum naran talazzo. La yashlaha illa al-ashqa. La yashlash. La yashlaha illa al-ashqa. Alladhi kazzaba wa tawalla. Allazi kazzaba wa kazzaba wa tawalla. Wasayujan wasayujan nabuhal asqa asqa wasayujan nabuhal asqa kan asat asqa at at at at Ach, at, at, jadi at, at, at, at, at, at, at, at, at, at, at, at, at, Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tujza. Tujza. Illa batigwa awajhi rabbihil a'la. A'la labtigha awaj labtigha awaj labtigha awaj hirab wajhi rabbihil a'la a'la a'la es yang panjang enggak ada haknya a'la a'la a'la a'la a'la A'la Bala saufa yardo Bala saufa Bala saufa Iya Bala saufa yardo Bala saufa yardo Bala saufa yardo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasoddaqo bil husna. wasodakobil husna. Bibilnya keburu-buru dia. Wasodakobil husna. Wasodakobil husna. Fasaan. Fasa buya. Fasa nuyas. Fasanuyassiruhu. Fasanuyassiruhu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bagus. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila was. Bakhila was. Bakhila was tah. Tah. Wa amma man bakhilawas tagna. Sakitnya apa? Vertigo, tapi vertigo. Vertigo. Ya jangan-jangan kok vertigo. Wa amma man bakhila wastagna. Jangan diputus tapi wa amma man bakhila was. Wa amma man bakhila wastagna. Wa amma man bakhila wastagwa. Estagna. Wa bos bos habis berdua. Wa amma man bakh. Wa amma man. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kazzaba bil husna. Zanya dilatih ya, masih bau-bau ini. Wa kazzaba bil husna. Ketawa. Wa kazzaba bil husna. Bilnya tuh. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil. Wa kazzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Sin kecil ya, lil usra. Lil usra. Iya, terima kasih Pak ya. Ayat ke 11. Ayat ke 11. Wa mayuni anhu maluhu idza taradda. Bu Yati. Wa mayuni. Jangan pakai lagu. Wa mayuni anhu maluhu idza taradda. Bagus tapi Bu. Ibu Yeti mau pulang. Lagunya gini. Wa mayuni anhu maluhu idza taradda. Gitu. Wa mayuni anhu maluhu idza taradda. Taradda. Taradda. Inna alaina lal huda. Terus inna alaina lal huda. Lagi lah. Inna alaina lal huda. Lal huda. Lal huda. Kalau pulang enaknya naik kuda, kan kuda. Lal motor. Ya kan kuda itu, kuda besi. Lal huda. Gitu ya, lal huda gitu penekanannya ya. Iya. Udah bagus ya, tinggal gitu. Terus. Terus. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Bagus. Fa'anzartukum narong tala. Narong talawa. Ya, la. La yaslaha illal. Illal. la yaslaha illal ashqa. Bagus. Allazi kadzdzaba wa tawalla. Balik lagi. Wa tawalla. Lagi. Allazi kadzdzaba wa tawalla. Nah, begitu. Wa sayujannabu hal atqa. Allazi yu'tim. Yuk, jangan yuk aja. Yuk. Allazi yu'timalahu yatazakka. Iya, bagus. Wa mali ahadin. Li ahadin idhar. Wa mali ahadin indahu. Ihfa. Ya. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Rapuh. Tujza. Tujza. Nah, gitu. Illa btira'a wajhi rabbihil a'la wala sawfat. Es. Lagi. Wala saufat ya rodo. Lagi. Pakai begitu tadi. Wala saufayar. Wala saufayar rodo. Wala saufayar rodo. Nah, bapaknya suruh buka internetnya nanti. Udah bas. Siapa tahu nanti bapaknya kita buka umroh. Ya siapa tahu nanti kita semua. Saya pengen juga umroh, pengen haji. Niat kita kan baik. Dijalin dengan ukhuwah. La yaslaha. La yaslaha. Kok udah sampai tadi? Ini la yaslaha. La bismil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaslaha. La yas. Layos, layos, layos, layos, yos, yos, bang yos itu mah, layos, layos, yos, yos leh, layos, yos, layos, ya dulu, layos, layas, layos, layas, laha illal ashqa. Bagus. Allazi kadzdzaba wa tawalla wasayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni matin tu jaza illa betigo awaji. Illa betigo awaji. Robbihil a'la. A'la. Wala saufa. Wala saufa ya robo. Wala saufa ya. Walau. Wala sauf. Wala saufa ya robo. Alhamdulillah. Lama-lama juga ya. Yas. Yos. Yos. Ya jangan yos. Yos. Ya dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.